Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa atau kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid-Dawa'i Syafi. Pembahasan kita masih berkaitan dengan bahaya dari dosa-dosa. Sebelumnya kita sebutkan tentang bahayanya bermudah-mudahan dalam suatu dosa. Dosa yang seseorang bermudah-mudahan melakukannya, bisa jadi dosa itu dosa yang membinasakannya. Sebagaimana halnya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum min asy-sya'ri wa kunna na'unduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Sungguh kalian melakukan amalan-amalan yang kalian anggap lebih ringan dari sehelai rambut. Padahal kami menganggap perbuatan-perbuatan tersebut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara perkara yang membinasakan. Nah, jangan sampai kita mengentengkan suatu dosa. Bahkan sekarang banyak orang yang bermudah-mudahan terhadap dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar dianggap sebagai perkara yang biasa. Bahkan sebagian sudah menjadi kebiasaannya melakukan dosa-dosa besar. Nah, padahal orang yang bermudah-mudahan dalam suatu dosa, bisa jadi dosa tersebut ternyata menjadi sebab memasukkan dia ke dalam neraka. Sebagaimana contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia mengurung seekor kucing. Tidak diberi makan sampai kucing tersebut mati. Tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak dilepaskan. Sampai mati, sehingga dengan sebab ini Allah mengazab perempuan tersebut dan memasukkannya ke dalam neraka. Nah, sekali lagi, jangan sampai kita bermudah-mudahan terhadap suatu dosa pun. Jangan menganggap ringan, mengentengkan dosa-dosa. Walaupun itu dosa kecil, kalau itu suatu dosa, hendaklah kita menjauhinya. Apalagi dosa-dosa besar. Sebaliknya, kebaikan sekecil apapun, jangan pula kita meremehkan, mengentengkannya. Kalau kita mampu, maka hendaklah kita melakukannya. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Bahkan lebih daripada itu, Allah akan melipat gandakan kebaikan yang seseorang lakukan. Sehingga di antara nama-nama Allah itu Syakur. Innallaha ghafurun syakur. Innallaha syakurun halim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ghafur, Maha pengampun, dan juga syakur, Maha membalas. Ditafsirkan oleh Imam At-Tabari bahwa syakur di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membalas kebaikan-kebaikan. Ya. Bahkan dijelaskan Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan-kebaikan dengan melipat gandakan ganjarannya. Nah, innallaha la yadhlimu mitsqala dzarrah wa in taku hasanah yudha'ifha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzalimi walaupun sebesar biji sawi. Kalau seandainya itu adalah suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membalas kebaikan. Jika kebaikan sekecil apapun, jangan sampai kita meremehkannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan sekecil apapun, walaupun sebesar biji zarrah, maka dia akan melihatnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Tidak akan dizalimi seorang pun di antara hamba-hamba Allah di hari kiamat nanti. Setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil, Allah akan membalasnya. Bahkan Allah akan melipat gandakannya. Bahkan bisa jadi amalan yang kecil tersebut menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi amalan yang kecil itulah yang dia sangat ikhlas melakukannya. Rasulullah pernah menyebutkan tentang seseorang yang masuk surga, menikmati keindahan surga disebabkan amalan yang kecil yang dia lakukan, yaitu menyingkirkan pohon yang melintang di jalanan mengganggu lalu lalang kaum muslimin. Padahal menyingkirkan gangguan dari jalan ini merupakan cabang keimanan yang paling rendah, paling kecil. Rasulullah mengatakan, al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Keimanan itu ada 60 atau 70 lebih cabang. Fa'alaha, yang paling tinggi, qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah di antara cabang keimanan, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah batu yang menghalangi jalan? Ataukah duri? Ataukah pohon yang melintang di jalanan? Ataukah pohon yang hendak jatuh di atas kepala manusia? Manusia lewat, lalu lalang, kesulitan, terhalangi. Yang jelas, yang menghalangi jalan, yang mengganggu jalanan kaum muslimin. Nah, termasuk di antara cabang keimanan yang paling rendah. Tapi Rasulullah menyebutkan, dan sudah hisrat ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah bisyajaratin qata'aha fi dhahri at-tariq kanat tu'dil muslimin. Aku melihat seorang yang dia bernikmat-nikmat, berputar-putar mengelilingi surga. Nah, disebabkan pohon yang melintang di jalanan yang mengganggu kaum muslimin dia singkirkan. Nah, jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Rasulullah mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Nah, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Kebaikan apapun yang bisa kita lakukan, walaupun itu kecil, maka hendaklah kita melakukannya. Nah, sebaliknya, kemaksiatan, dosa, sekecil apapun, jangan pula kita remehkan. Jangan kita bermudah-mudah melakukan suatu dosa, walaupun kita menganggapnya dosa yang ringan, dosa yang kecil. Bisa jadi dosa yang kecil itu, yang dianggap sebagai dosa kecil, yang membinasakan. Sebagaimana sebutkan tadi tentang kisah seorang perempuan yang masuk neraka disebabkan apa? Hanya mengurung seekor kucing. Tidak dikasih makan, tidak kasih minum sampai kucing itu mati. Nah, kita lanjutkan ucapan Ibnu Qayyim. Qala rahimahullahu ta'ala wa fil hilyati aydhan. Dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya. Yang ditulis oleh Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala. An Ibn Abbasin, dari Ibnu Abbas. Annahu qal, sesungguhnya beliau mengatakan, ya sahibad dambi, la ta'man su'a akibatihi. Wahai pelaku dosa, janganlah engkau merasa aman terhadap jeleknya akibat suatu dosa. Nasihat Ibnu Abbas kepada orang yang berkelimang dalam dosa. Jangan merasa aman dari akibat jelek dosa tersebut. Walamma yatba'u damba a'bamu minan dambi ida amiltahu. Sungguh yang mengikuti dosa itu lebih besar daripada dosa itu sendiri apabila engkau melakukannya. Ketika seorang melakukan dosa, kemudian setelahnya melakukan dosa lagi, maka dosa yang dia lakukan setelahnya itu lebih jelek daripada dosa sebelumnya. Nah, qillatu hayaika mimman al-yamin wa al-shimal wa anta ala dambi a'bamu minad dambi. Sedikitnya rasa malumu terhadap malaikat yang ada sebelah kanan dan sebelah kiri, maksudnya malaikat yang senantiasa mencatat apa yang engkau lakukan. Sedikitnya rasa malumu terhadap malaikat yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, sementara engkau terus bergelimang dalam dosa, a'bamu minad dambi, itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Seorang melakukan dosa dalam keadaan tidak ada rasa malu terhadap malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatannya. Nah, maka tidak ada rasa malunya ini lebih besar dosanya dari dosa itu sendiri. Wadahikuka wa anta la tadri mallahu sani'un bika a'bamu minad dambi. Tertawamu ketika melakukan suatu dosa dalam keadaan engkau tidak mengetahui hukuman apa yang akan Allah berikan kepadamu, ini lebih besar dari dosa itu sendiri. Sebagian manusia ketika melakukan suatu dosa tertawa, terbahak-bahak, senang melakukan dosa tersebut. Tidak ada rasa penyesalan. Ya. Tidak ada rasa sedih terjatuh kepada satu dosa. Bahkan sebaliknya, sebagai manusia, tertawa ria. Ya. Ketika melakukan dosa. Nah. Saya kata Ibnu Abbas, tertawamu. Nah. Dalam melakukan dosa, dalam keadaan engkau tidak mengetahui hukuman apa yang akan Allah berikan kepadamu, ini dosanya lebih besar dibandingkan dosa itu sendiri. Yeah. Yang dilakukan suatu-suatu dosa, ditambah lagi dia tertawa, terbahak-bahak, tertawa ria dengan melakukan dosa. Yeah. Maka itu lebih besar lagi dosanya. Nah, sebagian orang misalkan melakukan minum khamar, ya, sama tertawa ria, terbahak-bahak. Minum khamarnya salah satu dosa, tertawanya dia dalam melakukan dosa tersebut merupakan dosa yang lebih besar lagi dosanya. Ya. Ada sebagian orang na'udzubillah berzina, kemudian tertawa-tawa. Nah, dengan perbuatan zinahnya tersebut, maka tertawanya dia ini lebih besar dosanya dibandingkan zinahnya itu. Ada seorang gibah, ya, satu gibah ini, satu gibah ini, tertawa dia, senang ketika membicarakan kejelekan orang lain. Maka tertawanya ketika melakukan satu dosa, ini lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri. Nah, wafarahuka bidambi ida dofirta bihi a'bamu minad dambi. Rasa bahagiamu, yeah, terhadap suatu dosa, apabila engkau berhasil melakukan suatu dosa, lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri. Yeah. Sebagian orang merasa bahagia, merasa puas. Ya. Ketika sudah melakukan satu dosa, merasa senang, puas, bahagia, ya. Maka rasa senang, rasa bahagia, rasa puas ketika berhasil melakukan satu dosa, ya, ini lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri. Wahuznuka ala dambi ida fataka a'bamu minad dambi. Rasa sedihmu, yeah, terhadap suatu dosa, apabila terlewatkan dosa itu kepadamu, lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri. Sebagian orang merasa sedih, yeah, ketika terlewatkan suatu dosa. Nah, misalkan seseorang biasa minum khamar, pada suatu hari dia tertidur. Sementara teman-temannya minum khamar, bersenang-senang minum khamar. Ya. Ketika dia bangun, teman-teman sudah selesai pesta khamarnya. Dia merasa sedih. Merasa sedih dikarenakan tidak ikut pesta khamar dengan teman-temannya. Nah, atau merasa sedih dikarenakan terlewatkan suatu kemaksiatan yang lainnya. Yeah. Teman-temannya misalkan, yeah, nonton di bioskop atau lain sebagainya, yeah, tayangan-tayangan yang tidak pantas untuk ditonton, yeah, padahal sudah janjian bareng-bareng, tapi dia terlewatkan, mungkin ketiduran atau lain sebagainya. Gue merasa sedih, merasa sedih dikarenakan terluputkan dari suatu kemaksiatan. Yeah. Maka perasaan sedihnya itu dikarenakan terlewatkan suatu kemaksiatan, lebih besar dosanya dibandingkan kemaksiatan itu sendiri. Ya. Sehingga bahaya. Ya. Kita merasa sedih ketika terlewatkan suatu kemaksiatan. Nah. Dan jangan sampai kita termasuk di antara orang semacam itu. Ya. Merasa sedih dikarenakan terlewatkan suatu dosa. merasa sedih dikarenakan terlewatkan suatu kemaksiatan. Nah, wa khawfuka minari ida harokat sitra babika wa anta ala dambi wa la yataribu fuaduka min nabarillahi ilaika a'damu minad dambi. Rasa takutmu dari angin apabila menyibak, membongkar aibmu dalam keadaan engkau terus bergelimang dalam dosa. Hatimu tidak tergerak. Tidak merasa goncang, tidak merasa takut dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, ini dosanya lebih besar dibandingkan dosa itu sendiri. Nah, ketika seorang melakukan kemaksiatan, hatinya tidak goncang, tidak takut, padahal dia tahu Allah melihatnya. Maka ini lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri. Kemudian Ibn Abbas nasihati, wayhak, celaka, celaka engkau. Hal tadri ma kana dambu Ayyub faftalahu bil balai fi jasadihi wa dahabi malihi. Celaka engkau, tahukah engkau dosa apa yang dilakukan Nabi Ayyub alaihissalam sehingga Allah Subhanahu wa taala mengujinya, memberikan cobaan ujian pada jasadnya, sampai jasadnya badan dipenuhi dengan bisul atau yang semisalnya. Nah, wa dahabi malihi, dan hilangnya hartanya. Istaghasa bihi miskinun ala zalim yadra'uhu anhu. Dia sebutkan dosanya itu ketika ada orang miskin meminta bantuan kepada Nabi Ayyub alaihissalam, meminta bantuan untuk mencegah kezaliman dari seorang yang berbuat zalim. Falam yu'inuhu, Nabi Ayyub tidak membantunya. Walam yanhad zalima an zulmihi, dan tidak melarang orang yang berbuat zalim tersebut dari kezalimannya. Fabtalahu Allahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya. Nah. Yang jelas dosa-dosa dan kesalahan ini bisa memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap diri kita. Ya, jangan sampai kita meremehkan dosa sekecil apapun. Nah, dikatakan yang namanya dosa itu merupakan bentuk kemaksiatan, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan apabila dosa-dosa berkumpul pada seorang hamba, walaupun itu dosa yang kecil, kalau berkumpul ini bisa menjadi besar, kemudian membinasakan seseorang. Bahkan bisa menyeretnya kepada kekafiran. Kenapa? Dikarenakan seorang apabila bermudah-mudah pada sesuatu yang kecil, biasanya dia pun nantinya akan bermudah-mudah pada sesuatu yang besar. Nah, sebaliknya ketika seorang menganggap besar sesuatu yang kecil, maka dia akan lebih-lebih lagi menganggap besar sesuatu yang sangat besar. Sehingga intinya, janganlah seorang hamba dia bermudah-mudah dalam melakukan suatu dosa. Nah, jangan sampai kita bermudah-mudah dalam melakukan suatu dosa. Apalagi kita bahagia tatkala berhasil melakukan suatu dosa. Kebahagiaan kita ketika berhasil melakukan suatu dosa lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri. Nah, apalagi sampai tertawa ria ketika berbuat dosa. Tertawa rianya ketika berbuat dosa lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri. Apalagi sampai merasa sedih ketika terluputkan satu dosa. Seorang mukmin harusnya bersyukur ketika dia terluputkan satu dosa. Allah menjaganya tidak terjatuh kepada dosa tersebut. Tapi kalau ada perasaan sedih dikatakan terluput dari satu dosa, maka sedihnya ketika terlewatkan, terluputkan satu dosa lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri. Nah, qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Al-Walid, menyampaikan kepada kami Al-Walid, qala sami'tu Al-Auza'i, aku mendengar Al-Imam Al-Auza'i yaqul, berkata, sami'tu Bilal ibn Sa'ad yaqul, aku mendengar Bilal bin Sa'ad beliau mengatakan, la tanzur ila sigharil khati'ati, jangan engkau melihat kepada kecilnya suatu kemaksiatan. Jangan engkau lihat kepada kecilnya suatu dosa. Walakin inzur ila man asaita, akan tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn al-Imam Ahmad dalam Zawaiduhu ala Zuhud, ya, tambahan beliau dalam kitab Az-Zuhud, dan juga Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Nah, kita perhatikan ucapan beliau ini, ya. Jangan engkau lihat kepada kecilnya suatu dosa dan kemaksiatan, akan tapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan kemaksiatan. Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksiatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan engkau melihat kepada wah ini kan dosa kecil, mudah, ringan. Nah, akan tapi lihatlah bahwasanya engkau itu menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi seorang muslim mengagungkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, perintah bentuk mengagungkannya dengan melaksanakannya. Larangan bentuk mengagungkannya meninggalkan, menjauhi larangan tersebut. Dzalika wa may yu'addim sya'airallah fa huwa khairul lahu. Dzalika wa may yu'addim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Ya, demikian itu barang siapa yang mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Baik itu perintah-perintahnya atau larangan-larangannya, sesungguhnya itu termasuk di antara ketakwaan hatinya. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk memuliakan, menghormati, mengagungkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudahan kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bermudah-mudah terhadap syiar-syiar Allah. Ini yang wajib bagi seorang muslim. Walaupun dosanya ringan, kecil, tapi siapa yang kita maksiati? Yang kita maksiati zat yang maha besar. Zat yang maha agung. Yang kita tidak boleh untuk meringankan, merendahkan perintah-perintahnya dan juga larangan-larangannya. Kewajiban kita mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah-perintah Allah dan mengagungkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan perintah Allah dengan melaksanakannya. Mengagungkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan dan menjauhi sejauh-jauhnya. Ini yang wajib bagi kita. Wa qala Fudail ibn Iyad, berkata Fudail ibn Iyad, bi qadri ma yasghuru dambu indaka ya'zumu indallah. Semakin kecil engkau menilai suatu dosa, maka semakin besar dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kecil, saya ulangi, semakin kecil engkau menilai suatu dosa, maka semakin besar dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada suatu dosa kita anggap kecil, bahkan semakin kita menganggapnya kecil, sehingga kita bermudah-mudah untuk melakukannya, maka semakin besar dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa intinya? Intinya, jangan kita menganggap kecil suatu dosa. Kenapa? Semakin kita menganggap kecil, maka semakin besar dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantas orang yang dia bermudah-mudah terhadap suatu dosa, walaupun dosa kecil. Apalagi menganggap enteng, menganggap kecil suatu dosa, walaupun dosa kecil, dia mendapatkan azab yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa biqadri ma ya'dumu indaka yasghuru indallah. Dan semakin besar engkau menilai suatu dosa, maka semakin kecil dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menganggap besar suatu dosa, wah ini dosa besar, jangan sampai kita melakukannya. Dosa apapun dia anggap besar. Sehingga dia meninggalkannya. Tidak meremehkannya. Ini dosa walaupun kecil. Tapi yang kita maksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia anggap besar. Walaupun itu dosa kecil. Maka dosa tersebut semakin kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan Fudail ibn Iyad sekali lagi. Nah, semakin kecil engkau menilai satu dosa, maka semakin besar dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin besar engkau menilai suatu dosa, maka semakin kecil dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya sekali lagi memperingatkan kepada kita, jangan sampai kita bermudah-mudah terhadap suatu dosa. Jangan kita menganggap dosa itu kecil, kemudian kita melakukan dosa tersebut. Walaupun kita tidak pungkiri, dosa itu ada kabair, ada shagair, ada dosa-dosa besar, ada juga dosa-dosa kecil. Nah, dan dapat bedaannya, dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan kita melakukan amalan-amalan soleh. Walaupun kita belum bertobat darinya. Tapi dengan kita melakukan amalan-amalan soleh, bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar, mesti bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup amalan soleh yang kita lakukan. Tapi harus bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ada dosa besar, dosa kecil. Tapi walaupun disebut dengan dosa-dosa kecil, jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa tersebut. Yeah. Nah, menganggap kecil, kemudian kita melakukannya. Maka semakin kita menganggap dosa itu kecil, kemudian kita bermudah-mudah untuk melakukannya, maka dosa tersebut semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya kalau kita menganggap besar satu dosa, walaupun itu dosa kecil, tapi kita anggap besar, dikarenakan yang kita maksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Atau dosa-dosa besar, kita anggap ini besar sekali dosanya. Kemudian kita menjauhi, meninggalkannya. Nah, atau kita terjatuh kepada suatu dosa, kemudian kita menganggap ini dosanya besar sekali, menyesal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menganggap suatu dosa itu besar, sehingga kita berhati-hati yang sampai terjatuh kepadanya, dan kalau terjatuh kepadanya penyesalan yang sangat luar biasa, maka akan semakin kecil dosa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Wa ilahuna alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.